وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih dalam bab tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Nah, telah kita jelaskan. Yang pertama adalah ziarah ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh menempuh perjalanan yang jauh, ya, dalam rangka mengkhususkan suatu tempat untuk beribadah kecuali pada tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Ar-Rasul, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya, di antaranya adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga selayaknya bagi jamaah haji mereka ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam baik sebelum haji atau sesudah haji. Ya. Walaupun ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan merupakan syarat haji, bukan juga merupakan wajibat, kewajiban-kewajiban haji. Bukan juga merupakan mukammilat, penyempurna haji. Akan tetapi berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, ya, ada hasungan untuk ziarah ke Masjid Nabi SAW. Nah, ya, dan juga memanfaatkan safarnya untuk melaksanakan haji sekalian ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, dikarenakan disayangkan mungkin saja kita tidak bisa melakukan safar itu lagi. Sehingga kesempatan ketika ada kemudahan untuk melaksanakan safar, baik melaksanakan haji atau umrah, ya, selayaknya untuk ziarah Masjid Nabawi. Nah, apalagi sholat di masjid tersebut, dan keutamaannya sangat besar. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, sholatu fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi masiwah ila al-masjidil haram. Sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 kali sholat dibandingkan di selain masjidku ini. Kecuali Masjidil Haram. Keutamaan sangat besar ketika sholat di Masjid Nabawi, ya, dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Bandingannya 1000 kali lipat. Nah, sehingga mengkhususkan Masjid Nabawi dalam rangka menempuh perjalanan yang jauh, ini salah satu di antara perkara yang disyariatkan. Adapun selain dari 3 masjid ini, ya, kalau menempuh perjalanan yang jauh, safar, hanya mengkhususkan untuk sholat di suatu masjid selain 3 masjid ini, maka termasuk perkara yang dilarang dalam syariat. Nah, amma kaifiyat ziarah. Adapun kaifiyah, tata cara ziarah ke Masjid Nabawi. Fa idza wasala al-musafiru ila al-masjidi ustuhiba lahu أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد. Maka apabila seorang musafir sampai ke Masjid Nabawi, disunahkan baginya untuk mendahulukan kakinya yang kanan ketika dia memasuki Masjid Nabawi. Nah, ini juga berlaku secara umum tatkala kita hendak masuk suatu masjid, baik Masjid Nabawi ataupun masjid-masjid yang lainnya, hendaklah kita mendahulukan kaki yang kanan. Ya. Berbeda halnya ketika masuk WC. Masuk WC disunahkan untuk mendahulukan kaki yang kiri. Nah, adapun masuk masjid, termasuk Masjid Nabawi, disunahkan untuk mendahulukan kaki yang kanan. Wa yaqulu du'a al-masru' inda dukhuli ayyi masjid. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Dan mengucapkan doa yang disyariatkan ketika masuk masjid apa saja. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu adalah doa yang disyariatkan ketika masuk masjid. Ya, mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kemudian membacakan doa tadi. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Nah. Walaysa li masjidihi sallallahu alaihi wasallam dikrun makhsus. Tidak ada zikir yang khusus ya, untuk masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga membaca doa sebagaimana doa yang umum ketika masuk masjid. Tidak ada doa yang khusus atau zikir yang khusus. Summa ba'da dhalika yusalli rak'ataini fi ayyi makanin minal masjid. Kemudian setelah itu sholat dua rakaat di tempat mana saja dari masjid tersebut. Ya. Boleh di depan, boleh di belakang, boleh di tengahnya, di mana saja. Ya, di tempat dari masjid tersebut. Wa in shalla fi raudhah wa huwa afdal. Kalau salatnya di tempat yang namanya raudhah, maka itu afdal. Nah. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku, ya, ada taman di antara taman-taman surga. Ya, disebut dengan raudhah. Ya, yang letaknya antara rumah Nabi SAW dan mimbarnya. Nah, ya, kalau bisa sholat di raudhah, ini lebih utama. Ya, dikarenakan Nabi menyebutkan keutamaan tentang raudhah. Ya. Nah, di antara rumahku dan mimbarku ada raudhah. Min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Ya. Nah, ini terletak di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi SAW. Ya. Wa man zara masjidahu sallallahu alaihi wasallam yanbaghi lahu ayyuhafidha ala adai salawatil khamsi fi. Barang siapa yang ziarah ke masjid Nabi SAW, selayaknya untuk menjaga menunaikan sholat-sholat yang lima waktu padanya. Ya. Ini bagi yang ziarah ke masjid Nabi SAW, manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ya. Di antaranya melaksanakan sholat, dikarenakan sholat di Masjid Nabawi keutamaannya sangat besar. Nah. 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Ya. Sehingga sekali kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sayangkan sebagian jamaah haji, ya, ketika mereka menginap misalkan di hotel dekat Masjid Nabawi, nah, lebih memilih sholatnya di hotel dibandingkan di Masjid Nabawi. Padahal sekali kesempatan yang sangat besar untuk meraup pahala yang sangat besar. Jangan disia-siakan. Nah, ya. Hendaklah menjaga sholat yang 5 waktu di Masjid Nabawi. Nah. Wa ayuqsira fihi min adh-dhikri wad-du'a wa sholati an-nafilah fi ar-rawdah asy-syarifah. Dan hendaklah memperbanyak zikir, berdoa dan juga sholat nafilah di raudhah yang mulia. Ini kalau memungkinkan, ya, kalau ada kesempatan, ya, di raudhah, maka sholat di raudhah lebih utama. Ya, tapi kalau tidak ada kesempatan, dikarenakan berdesak-desakan dan lain sebagainya, di tempat mana saja dalam masjid, mendapatkan juga keutamaan 1000 kali lipat. Ya, dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Nah, perbanyak zikir dan juga perbanyak berdoa. Ya, sholat-sholat sunnah. Nah, dikarenakan kesempatan itu bisa jadi dia tidak mendapatkannya lagi. Ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ihtisaban lil ajri was sawab al jazir. Ya, berharap pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amma salatul fariidah fal aula lizza'ir wa ghairihi ay yataqaddama ilaiha. Adapun salat yang wajib, ya, maka yang lebih utama bagi yang ziarah Masjid Nabi dan yang lainnya untuk berada di depan. Nah, ويحرص على الصفوف الأولى المرغب فيها ما استطاع. Dan dia semangat untuk berada di saf-saf yang pertama yang dihasung padanya ما استطاع, sesuai dengan kemampuannya. لأنها مقدمة على الروضة. Jadi katakan saf yang pertama ini berada di depan روضة. Ya. Kalau solatnya solat wajib. Nah. Ya. Tentunya saf yang pertama lebih utama. Nah, ya, walaupun saf tersebut bukan masuk di daerah raudhah. Ya, dikatakan Rasul mengatakan atimu saf al awal fa saf al awal. Nah, sempurnakan saf yang pertama, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Jadi Rasul mengatakan khairus shufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang di awalnya. Ya, sehingga kalau seandainya berada di sana, ya, ada saf yang pertama bukan bagian dari raudhah. Ya, kemudian saf yang ketiga masuk dalam raudhah. Nah, untuk sholat yang wajib mana lebih utama? Yang lebih utama kita berada di saf yang pertama, walaupun misalkan bukan masuk ke dalam raudhah. Nah, ya, adapun untuk sholat-sholat sunnah tadi, nah, maka di raudhah ini lebih utama. Nah, tapi kalau sholat wajib, ya, keumuman hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa saf yang pertama lebih didahulukan dan lebih utama, lebih afdal. Nah, al-mas'alatu ats-tsaniyah, masalah yang kedua, ziaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza zara al-muslimu al-masjid an-nabawi ustuhiba lahu ziaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Apabila seorang muslim ziarah Masjid Nabawi, disunahkan padanya untuk ziarah kubur sallallahu alaihi wasallam dan kubur dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Li'annaha tabi'atun li ziarati masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan ziarah kuburan Nabi dan juga kuburan dua sahabatnya tadi mengikuti ziarah masjid sallallahu alaihi wasallam. Walaysat hiya asl qasdi. Dan ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah asal dari tujuan dia pergi ke Madinah misalkan. Nah, ya. Pergi dari tempat yang jauh ke Madinah tujuannya ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ya, menjadikan sebagai asal dari tujuannya, pokok dari tujuannya. Nah, wahadihi ziaratul masru'ah. Nah, dan ini adalah ziarah yang disyariatkan. Ya. Ziarah ke kuburan Nabi SAW merupakan ziarah yang disyariatkan. Nah, tapi sekali lagi, jangan dijadikan sebagai tujuan yang pokok, tujuan yang asal ketika seorang melakukan safar ke Madinah. Ya. Tujuan utamanya ziarah kubur Nabi SAW. Kenapa? Dikarenakan wala yusra'u saddur rahli ilaiha. Tidak disyariatkan untuk menempuh perjalanan yang jauh dalam rangka ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bal saddur rahli li ziyarati kuburil anbiya was-salihin wal amakinil ukhra ghairul masajid as-salasah. Bahkan tidak disyariatkan juga menempuh perjalanan yang jauh untuk menziarahi kuburannya para nabi. Ya. Dan kuburannya orang-orang soleh. Dan tempat-tempat yang lain dalam rangka beribadah di tempat tersebut selain tiga masjid ya, yang telah disebutkan. Nah, Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Nabawi, Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, in aqadal ijma'u ala tahrimihi. Ya, bahkan ijma' sepakat tentang haramnya perbuatan tersebut. Ya. Wa man fa'alahu fa huwa 'asin bi niyyatihi. Barang siapa yang melakukannya, maka dia telah bermaksiat dengan niatnya. Nah, 'asimun bi qasdihi, dia berdosa dengan tujuannya tersebut. Limafhumil hadis al-warid fi saddir rihal ila al-masajidi as-salasah. Berdasarkan yang dipahami dari hadis yang datang tentang saddurihal. Ya, menempuh perjalanan yang jauh kepada tiga masjid. Rasulullah mengatakan, La tusaddurihal illa ila salasati masajid. Ya, jangan menempuh perjalanan yang jauh. Safar. Ya, menghususkan suatu tempat untuk beribadah. Kecuali pada tiga masjid. Ya, Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Rasul, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya. Sehingga sekali lagi, bagi yang meniatkan ya, secara asal tujuannya safar ke Madinah untuk ziarah kubur Nabi SAW, maka masuk ke dalam larangan ini. Nah, ya. Kecuali kalau seandainya dia meniatkan ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia berada di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak mengapa. Ya, bahkan termasuk ziarah yang disyariatkan ketika kita berada di Masjid Nabawi. Nah, kemudian kita sekalian ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau dari awal, nah, dari kampung halamannya ketika dia hendak safar ke Madinah, ya, meniatkan, nah, hanya untuk ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh. Nah, bukan hanya kubur Nabi saja. Kuburan para anbiya yang lainnya pun, kuburan orang-orang soleh pun, kalau kita melakukan perjalanan yang jauh dengan asal tujuannya adalah kuburan-kuburan tersebut, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, walaupun tadi kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh, apalagi kuburan orang-orang yang gak jelas. Ya. Yang mengaku sebagai wali atau yang dianggap sebagai wali dalam keadaan tidak jelas keadaan orang tersebut. Nah, sekali lagi telah kita sebutkan kembali, perjalanannya saja ya, yang jauh safar hanya tujuan kuburan, ini sudah perkara yang melanggar syariat. Nah, ini perjalanannya saja, safarnya saja. Ya. Belum lagi yang mereka lakukan di kuburan-kuburan tersebut. Ngalap berkah, bahkan terjatuh kepada kesyirikan, berdoa meminta-minta ke kuburan. Ya. Walaupun mereka tidak ngalap berkah, tidak meminta-minta ke kuburan, tapi dengan melakukan perjalanan safar, hanya tujuan kuburan, ini pun sudah termasuk kepada perkara yang dilarang dalam syariat. Apalagi disertai dengan kesyirikan-kesyirikan yang kita sebutkan tadi. Nah, ya, belum lagi menghambur-hamburkan harta. Nah, ya, keluar uang ya, ratusan ribu atau lain sebagainya. Nah, untuk melakukan perjalanan tersebut. Nah, walaupun tadi ke kuburan Nabi SAW. Ya, kalau menempuh perjalanan yang jauh, hanya tujuannya kuburan, ya, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya Masjid Nabawi, ini syariat kan? Ya. Nah, melakukan perjalanan yang jauh, tujuannya Masjid Nabawi, disyariat kan? Kemudian ketika sampai di sana di Masjid Nabawi, ya, dikarenakan sudah berdekatan dengan kuburan Nabi SAW sekalian, ziarah kubur Nabi SAW, maka ini tidak mengapa. Bahkan termasuk di antara perkara yang disyariat kan? Nah, ya. Yeah. Amma kaifiyatu ziyarah. Adapun kaifiyah tata cara ziyarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala az-za'ir ay yaqifa tijaha qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi adabin wa khafdis saut. Ya. Kepada yang ziarah, hendaklah dia berdiri di hadapan kubur Nabi SAW dengan adab. Ya. Dan merendahkan suaranya. Ya, dengan adab. Nah. Tidak dengan suara keras, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya, mengeraskan suaranya, tidak. Tapi dengan merendahkan suaranya. Nah. Summa yusallimu alaihi qailan, assalamu alaika ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW dengan mengatakan, assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, sudah berada di depan kuburan Nabi, ya, dengan adab, dengan akhlak yang baik, ya, dengan suara yang rendah, tidak mengangkat suaranya, apalagi berteriak-teriak. Nah, dia ucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Nah. Tidaklah seseorang yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan ruhku kepadaku, sehingga aku menjawab salam tersebut. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, disahihkan sanadnya oleh Imam An-Nawawi dan juga oleh Ibn Qayyim dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, ya, sehingga disunahkan untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan secara umum tatkala kita ziarah kubur kaum muslimin, ya, disunahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli diyar, ya, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, secara umum kita mengucapkan salam, mendoakan keselamatan kepada mereka. Ya, begitu juga tatkala kita ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, di antara kaifiahnya disunahkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan sebagian hadis tadi, tidaklah seorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku kepadaku sampai aku menjawab salamnya. Wa in qala az-zairu, dan apabila orang yang ziarah kubur mengucapkan assalamu alayka ya khairatallahi min khalqihi, ya, assalamu alayka, keselamatan kepadamu wahai pilihan Allah subhanahu wa ta'ala di antara makhluk-makhluknya. Ashhadu annaka qad balagta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah. Aku bersaksi engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah menunaikan amanah, engkau telah menasihati umat. Wa jahadta fillahi haqqa jihadih, dan engkau telah berjihad dengan jihad yang sebenar-benarnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma atihil wasilata wal fadilah, ya Allah berikanlah wasilah dan keutamaan kepadanya. Wa ba'asul maqaman mahmudah, dan bangkitkanlah pada tempat yang terpuji alladhi wa'addah, yang engkau janjikan kepadanya. Nah, Allahumma zahu an ummati khairul jaza, ya Allah berikanlah balasan, ya, balasan yang sangat baik dari umatnya. Fala ba'asa, maka tidak mengapa, ya, dengan mengucapkan kalimat tadi. Nah, summa ba'da dalika yusallimu ala Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa yad'u lahuma. Kemudian setelah dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan di sampingnya itu ada kuburan, ya, dua sahabat yang mulia, Abu Bakar dan Umar, dia pun mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian mendoakan keduanya, wa yatarahamu alaihima, ya, dan mengucapkan taraham kepada keduanya, rahimahullah, Allah yarhamuhuma. Nah, mengucapkan kalimat-kalimat doa supaya Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya. Nah, lima asara an ibni Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan, ya, asar dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza sallama ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi la yazidu ala qawlihi. Sesungguhnya beliau Ibn Umar ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, beliau tidak menambah pada ucapannya. Nah, beliau mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya Abata. Nah, tidak melebihi ucapan ini. Ya, Ibn Umar mengucapkan kalimat tadi ketika, ya, beliau ziarah kubur Nabi SAW. Assalamu alayka. Nah, salam kepadamu wahai Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Bakrin, salam kepadamu wahai Abu Bakar. Assalamu alayka ya Abata, salam kepadamu wahai ayahku. Summa yang salih, kemudian beliau pergi. Nah, ya, tidak seperti orang-orang yang tidak paham dengan kaifiyah tata cara ziarah kubur. Ya, sebagian orang ketika berada di makam Nabi SAW menjerit-jerit, berteriak-teriak, ada juga yang mengelus-ngelus, ya, batunya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah. Nah, ya, pemerintah Arab Saudi menjaga sekali makam Nabi SAW, kuburan Nabi SAW. Jangan sampai orang terjatuh kepada kesyirikan. Ya, sehingga ada yang terlihat gelagat aneh. Nah, ya, gelagat-gelagat yang aneh. Nah, mengelus-ngelus atau lain sebagainya. Langsung diingatkan. Ya, haji, haram, haram. Ya. Suruh pergi, suruh segera untuk meninggalkan makam Nabi SAW. Di antara bentuk penjagaan. Ya. Nah, ويهرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها. Diharamkan bagi yang ziarah kubur dan yang lainnya, ya, mengusap-ngusap batu-batu. Nah, mengusap batu, ya. Nah, ya, ada di makam Nabi SAW atau menciumnya atau tawaf, ya, mengitarinya. أو استقبالها هذا الدعاء atau menghadap ke arah kuburan tersebut ketika berdoa. Ya. Kalau kita berdoa, menghadap ke arah kita. Nah, jangan menghadap ke arah kuburan Nabi SAW. Karena sebagian orang tadi salah. Ketika ziarah kubur Nabi SAW, berdoa. Nah, menghadap ke arah kuburan. Sementara kiblatnya di belakang. Nah, berdoa menghadap ke arah kiblat. أو سؤال الرسول قضاء الحاجات وتفريج القربات. Nah, dan juga diharamkan meminta kepada Rasul SAW untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhannya, melepaskan kesulitan-kesulitannya. وَسِفَاء الْمَرَضِ وَنَحْوَ ذَلِكَ, menyembuhkan sakit dan lain sebagainya. Ya. Ya pun diharamkan demikian. Bahkan bukan hanya kepada kuburan Rasul saja. Kepada semua kuburan pun tidak boleh kita meminta-minta, ya, untuk ditunaikan hajatnya, dilepaskan kesulitan-kesulitannya, menyembuhkan sakit dan lain sebagainya. Lianna dzalika kullahu lillah, dikarenakan itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, meminta untuk dilepaskan dari berbagai macam kesulitan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta kesembuhan dari berbagai macam penyakit hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditujukan kepada Rasul. Nah, apalagi telah meninggal dunia. Nah. Wala yudlabu illa minhu, tidak diminta perkara-perkara tersebut kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaysat ziyaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi wajibatan. Ziarah ke kuburan Nabi dan juga kuburan dua sahabatnya bukanlah perkara yang wajib. Nah, wala syaratan fil haji kama yadunnu ba'dul juhal minal amah, dan bukan juga merupakan syarat dalam melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang-orang yang bodoh dari kalangan awamun nas, kebanyakan manusia. Ya, sebagian mereka mengira ziarah kubur Nabi termasuk kewajiban-kewajiban haji. Di antara mereka ada yang menyangka ziarah kubur Nabi SAW termasuk syarat haji. Ya, padahal bukan merupakan kewajiban haji, bukan juga merupakan syarat-syarat haji. Bal hiya mustahabbatun fi haqqi man zara masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi itu merupakan perkara yang disunahkan pada orang yang ziarah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sunahnya ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berlaku kepada orang yang ziarah ke Masjid Nabawi. Ya, adapun kalau kita menyengajakan dari kampung halaman kita pergi ke Madinah tujuannya ziarah kubur Nabi SAW, ini bukan perkara yang disunahkan. Bahkan melanggar sunnah Nabi SAW, sebagaimana kita sebutkan hadis tentang larangan menempuh perjalanan yang jauh, ya, dalam rangka mengususkan ibadah di tempat tersebut, kecuali pada 3 masjid. Nah, ya. Sehingga sekali lagi sunnahnya ziarah kubur Nabi SAW ini kepada orang yang dia menziarahi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan sudah berdekatan dengan kuburan Rasulullah sallallahu wasallam, maka disunahkan untuk sekalian ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa irtibatu bainaha wa bainal hajji batatan. Tidak ada kaitan antara ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah haji sama sekali. Beda ibadah lagi. Ini ibadah pelaksanaan manasik haji. Yang ini ibadah ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, disyariatkannya dan sunahnya ziarah kubur Nabi ini bagi orang yang ziarah ke Masjid Nabawi. Adapun mengkhususkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar, ini termasuk perkara yang dilarang berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi. Wa ma warada fi hadzal bab min al ahadits allati yahtaju biha man yaqulu bi masru'iyati saddir rahli ila qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa annaha min mukammilatil hajj fa hiya ahaditsus saqitah la asla lahu wa la asla laha. Adapun yang datang dalam bab ini dari hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujjah, orang yang mengatakan disyariatkannya menempuh perjalanan yang jauh ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhujjah bahwasannya ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara penyempurna-penyempurna haji, maka itu adalah hadis-hadis yang saqithah, yang jatuh, yang gugur, yang tidak benar. La asla laha, tidak ada asalnya hadis tersebut. Imma du'ifah au maudu'ah. Apakah hadisnya itu hadis yang lemah, ataukah hadisnya hadis yang palsu. Sekali lagi, hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh sebagian orang tentang disyariatkannya menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis-hadis yang lemah. Atau hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujjah bahwasanya ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna haji, ini pun hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Apakah lemah ataukah palsu? Hadis seperti hadis man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang haji dan tidak ziarah ke kuburanku, tidak menziarahiku, maka sungguh dia telah berbuat kasar, keras kepadaku. Ini hadis yang lemah. Sebagian berdalil dengan hadis ini, berarti kalau haji tidak ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah keras kepada Nabi, kasar kepada Nabi. Sehingga ziarah kubur termasuk penyempurna haji. Padahal hadisnya apa? Lemah. Yang lemah dia bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa hadis dan juga hadis man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang ziarah kuburanku maka wajib baginya syafa'at. Dia berhak untuk mendapatkan syafa'atku. Ini juga hadis yang tidak ada asalnya. Hadis yang lemah atau mungkin hadis yang palsu. Wa ghairuhu makasi, dan selain dua hadis ini masih banyak lagi hadis-hadis yang lemah atau palsu yang berkaitan dengan masalah ini. Wa kulluha lam yasbut minha hadisun wahidun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak tetap dari hadis-hadis tersebut satu hadis saja yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal jazima ba'du ahli ilmi bi annaha kullaha maudu'atun maktubah. Bahkan sebagian para ulama memastikan bahwasannya hadis-hadis tersebut semuanya, hadis yang menyebutkan tentang disyariatkannya menempuh perjalanan yang jauh untuk pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadis-hadis yang menyebutkan bahwasannya ziarah kubur Nabi termasuk di antara syarat haji atau penyempurna haji. Ini semuanya hadis-hadis yang maudu'ah, yang palsu, maktubah, dan juga didustakan. Nah, ya, kenapa dikatakan ada hadis yang sangat jelas, ya, yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh menempuh perjalanan yang jauh dalam rangka beribadah di tempat tersebut kecuali pada 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjidil Rasul dan Masjidil Aqsa. Tidak disebutkan kubur Nabi SAW. Nah, ya. Dan sekali lagi disunahkannya ziarah kubur Nabi SAW ini bagi orang yang ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, ya. Adapun begitu juga bagi orang yang tidak melakukan jarak safar, tidak melakukan perjalanan yang jauh. Nah, untuk ke kuburan Nabi SAW. Ya. Barakallahu fikum. Adapun mengkhususkan melakukan perjalanan yang jauh, safar, hanya untuk kuburan Nabi SAW, masuk ke dalam larangan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Nah, ya. Apalagi ke kuburan selain kuburan Nabi SAW. Ya, ke kuburan Nabi saja mengkhususkan melakukan perjalanan yang jauh. Ya, hanya untuk kuburan Nabi tidak boleh, apalagi ke kuburan selain kuburan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nafsi lahuna. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan, alhamdulillah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.